si, hei hei siapa dia? Siapa gerangan tindak bidak dari surga? Ataukah burung kenari pembawa harapan pelipur hati? Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei tunggu dulu, bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei siapa dia? Pagi, hei hei cantik Nia, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Siapa gerangan tua cendrawasih dari pulang? Ataukah si bintang siang, si pembawa pelipur rasa bahagia? Si melambai di sinar pagi, hei hei cantik Nia, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang?